Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaq wal hiqdi wal kibri wal riya'i wal riya'i wal 'ujbi wa hassin furujana minal fawahish. A'inna ya rabbana ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'siyatika wa akhsyurna yawmal qiyamati ma'zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut asyahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala, perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mari kita perbaharui terus syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Teramat banyak nikmat Allah hingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa istiqomah di majlis ini. Ini adalah juga termasuk karunia Allah yang amat besar. Semoga seperti Allah memudahkan kita menghadiri taman surga ini, Allah memudahkan kita untuk masuk surganya, mengumpulkan kembali kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, seperti biasa kita ambil keberkahan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-224 dari kitab Mukhtasar Bukhari, Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. An Ali radhiyallahu taala anhu, ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Annahu, sesungguhnya beliau datang ala babir rahbati, ke pintu rahbah. Rahbah itu kalau ada masjid, setelah masjid ada tempat yang luas, hamparan bebas luas, itu namanya rahbah. Sayyidina Imam Ali masuk ke tempat tersebut, bima'in, membawa air. Fasyariba qa'iman, kemudian beliau minum air dalam keadaan berdiri. Waqala, kemudian berkata beliau, inna nasan yakrahu ahaduhum, innan nasan, sesungguhnya manusia, yakrohu, tidak senang, ahaduhum, salah satu dari kalian itu, ahadahum, salah satu dari mereka, ayashroba wa huwa qa'imun, minum dalam keadaan berdiri. Wa inni ra'aitun nabiyya, dan aku melihat baginda Nabi, fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu, melakukan seperti yang pernah aku lakukan. Nabi pernah minum berdiri. Baik. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib minum dalam keadaan berdiri. Dalam riwayat lain, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu dilihat oleh orang-orang yang ada di kiri kanannya. Di saat dilihat, lalu beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah minum berdiri. Yang bisa difahami kalau kita gabungkan dengan riwayat yang lainnya, para sahabat Nabi itu urusan kebiasaan Nabi itu sangat diperhatikan. Nabi itu biasanya minum duduk. Dan Nabi juga pernah melarang minum berdiri, dalam hadis disebutkan juga. Imam Muslim meriwayatkan anna Nabi SAW zajara dan naha an syurbi qa'iman, Nabi pernah melarang minum berdiri. Maka di saat sahabat Nabi melihat Sayyidina Ali minum berdiri, mereka melihat dengan wajah ingkar. Lalu Sayyidina Ali menjelaskan bahwasanya Nabi dulu pernah berdiri. Kalau minum, pernah Nabi minum berdiri. Nah, di sini seolah-olah ada pertentangan. Sisi lain Nabi melarang dalam hadis sahih, nahan Nabi uzzajara Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala syurbi qa'iman, Nabi melarang minum berdiri. Tapi di sisi lain pernah dilihat oleh Sayyidina Ali, Nabi Muhammad minum berdiri. Nabi melarang minum berdiri, tapi pernah ditemui beliau minum berdiri. Nah, yang dipahami oleh para ulama adalah kebanyakan dan kebiasaan Nabi adalah minum duduk. Maka kalau kita minum mengikuti Nabi dengan duduk, itulah yang sunnah. Kemudian di saat Nabi melarang jangan minum berdiri, itu larangan. Tapi bukan larangan haram, larangan kemakruhan. Lah kalau ternyata Nabi kok pernah minum berdiri, tidak bisa pekerjaan Nabi dikatakan makruh, karena Nabi itu pembawa syariat. Sehingga Nabi minum berdiri itu justru untuk menjelaskan kalau minum berdiri itu bukan haram. Kalau haram tidak akan dilakukan Nabi. Bagi Nabi tidak ada makruh, tapi bagi kita minum berdiri makruh. Itu yang dipahami para ulama. Maka bisa sebisa mungkin hendaknya kita itu minum dalam keadaan duduk. Kecuali dalam keadaan tertentu, darurat. Bahkan pernah Nabi minum berdiri, ternyata dalam riwayat lain juga ditemukan minum berdiri. Rupanya minum Nabi dari girbah. Girbah itu alat tempat minum yang digantung. Kemudian Nabi bertanya, ada punya wadah enggak? Enggak ada wadah. Lalu Nabi minum dari tempat tersebut. Kenapa minum berdiri Nabi? Karena enggak mungkin duduk, karena tempatnya tinggi dan tidak ada wadah. Kesimpulannya seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, bahwa larangan minum berdiri itu bukan larangan haram, tapi hanya makruh saja. Karohat tanzih. Untuk kemakruhan saja. Biarpun makruh, maka seyukianya kita pun tidak melakukan. Maka berusahalah untuk bisa minum dengan duduk, makan dengan duduk. Dalam riwayat lain, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melarang, ani syurbi min famil as-siqai wal girbati. Nabi melarang kita minum langsung dari mulutnya ceret, teko, atau alat-alat, atau girbah. Nabi pernah minum juga melalui langsung kepada mulutnya girbah. Girbah ada mulutnya langsung diminum. Atau ceret. Tapi kasusnya karena tidak ada wadah lagi. Tapi Nabi pernah melarang, maksudnya apa? Selagi masih ada gelas, gunakan gelas. Lebih sopan lagi. Dan lebih aman. Sebab yang namanya girbah, kemudian teko ini tidak tahu apa yang masuk di dalamnya. Jangan-jangan ada kelabang masuk di dalamnya. Masuk mulutmu, glek-glek-glek, langsung ketelan. Maka dengar ini Nabi mengajarkan seperti itu, berusahalah. Taruh di gelas biar kelihatan ada cacing atau bersih atau apa. Maka Nabi melarangnya. Ini juga bukan larangan yang haram, tapi ini sebaiknya larangan makruh. Maka hendaknya kalau minum dituang dulu di gelas. Di tempat di wadah yang terpisah daripada girbah. Girbah itu adalah wadah air yang dibuat dari kulit. Adanya di Arab sana, sebelum adanya kulkas, maka gerbah itu memang betul-betul bisa menjadi pendingin yang sesungguhnya. Unik, kalau di tempat kita, di negeri kita kayaknya kendi. Jadi air kalau masuk kendi di musim panas itu keringetan ya, keluar keringetnya itu. Di dalamnya terasa dingin. Gerbah juga demikian, semakin lama gerbah itu semakin usianya lama, maka gerbah semakin lembut dan semakin dingin air di dalamnya. Artinya untuk menyimpan air, air disimpan, menginap begitu saja, sudah dingin di esok harinya kalau kita minum. Itu girbah. Baik. Maka sebisa mungkin jangan Anda minum langsung dari teko, dari ceretnya, dari tekonya, dari wadah airnya tersebut, atau dari girbah. Akan tapi hendaknya dituangkan di gelas atau di wadah yang khusus untuk minum. Wa yamna ar-rajula jarahu ay yughrisa khashabatan fi darihi. Dan Nabi juga melarang orang, melarang tetangganya untuk menanamkan, menancapkan kayu di temboknya, di rumahnya. Ini adab bertetangga. Jadi begini, ada sebagian kampung itu rumah itu nempel, nempel, nempel, nempel begitu. Berdekatan. Sehingga kadang sudah ada temboknya setetangga, kalau kita ingin membuat penutup agar tidak, atau penutup apa saja, biasanya numpang leh. Numpang daripada bangun sendiri, numpang. Numpang di temboknya tetangga. Tetangga punya rumah, ada temboknya. Kemudian tetangga lain juga pengen bangun, pengen ditumpangin di sini. Maka bagi orang yang punya rumah pertama ini, hendaknya jangan melarang tetanggamu kalau ingin numpangin kayu di rumahmu. Ini pendidikan akhlak. Maknanya apa? Bertetangga itu harus dimulai dengan cara yang baik. Oh, ngurusin numpang kayu saja kok gak boleh nih. Numpangin kayu dong. Bukan minta sesuatu. Tapi larangan di sini bukan larangan haram. Kalau ternyata ada sesuatu yang tidak nyaman bagimu, ya gak apa-apa kamu larang. Mungkin masalah kerapian, kecantikan, kebagusan, kemudian keamanan, boleh kamu melarang. Maka hendaknya tetangga juga minta izin. Makanya layamna jangan melarang itu karena di saat ada tetangganya minta izin. Minta izin baik-baik. Pak, mohon maaf, saya akan tumpangkan kayu sedikit di sini, boleh? Nah, ini kita harus mulai bertetangga dengan cara yang baik. Sampai Nabi mengatakan, jangan kau larang ya. Kecuali memang ada sebab yang menjadikan dirimu melarang. Kalau gak ada alasan, gak perlu kamu melarang. Kenapa dengan tetangga saja kau tanamkan permusuhan, kebencian? Enggak. Tapi kalau ada sebab tentang keamanan rumah, kebersihan, kecantikan, maka baru kamu beralasan. Mohon maaf pak, ini kayaknya nanti tidak sesuai. Ini rumahnya bagus, ini gentengnya tidak karu-karuan, nanti bocornya masuk ke rumah kita. Lah, kalau ada alasan seperti itu, maka boleh kita melarang. Paling tidak kalau sudah melarang, gini saja. Mohon maaf, jangan ditumpangin di tembok saya bantu deh, biar tembok sendiri ini duitnya. Kan bisa begitu. Membangun dengan tetangga yang baik. Aljar, kebeladar. Tidaknya kita perhatikan siapa tetanggaku sebelum bangun rumah. Dan Nabi berwasiat terus, dan Malaikat Jibril wasiat terus kepada Rasulullah untuk peduli dengan tetangga. Maknanya daripada hadis ini, jangan biasa membuat konflik dengan tetangga. Baik-baiklah dengan tetangga. Hukukul jiran, hak bertetangga yang benar itu seperti, cara bertetangga yang benar itu bagaimana? Menjalankan kita kewajiban-kewajiban bertetangga. Baik, ini adalah adab yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini ya, numpang buang sampah saja kok susah. Macam-macam dikembangkan. Kita punya tempat sampah gede, tetangganya numpang, ya silahkanlah numpang sampah aja kok gak boleh. Numpang parkir mobil, halaman rumah kita kosong kok. Cuman kadang kedengkian ini loh yang muncul. Giliran orang jauh tuh parkir depan rumah kita tuh biasa saja. Giliran tetangga kita, parkir terus di sini. Musibah, kebencian dengan tetangga, ada ngiri. Dia gak punya mobil, tapi kebetulan lapangan halamannya luas. Halaman bareng-bareng dah. Ini rumah, cuman belum ada pagernya. Sementara kemarin ada tamu dari Jakarta, dari Bandung, dari ini datang misalnya. Biasa saja parkir di situ. Tapi giliran tetangganya parkirnya agak jorok ke halamannya sendiri, sudah ngedumel dia. Itu nasib buruk bagi orang tersebut, berarti dia tidak bisa bertetangga yang baik, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kedengkian dengan tetangga. Bukan orang yang baik seperti itu. Dikembangkan, kadang-kadang memang setannya gede itu dengan bertetangga. Sampai dikisahkan Imam Abu Hanifah itu, begitu berhati-hatinya di dalam bertetangga, suatu ketika setelah beliau wafat, tetangganya datang ke tempat beliau. Rupanya tetangganya itu baru tahu. Setelah duduk di situ kok ada air menetes. Ada baknya lagi di situ. Setelah dilihat, loh ini kan dari rumah saya. Itu kan kamar mandi saya. Rupanya seorang imam besar membiarkan. Apa itu? Air tersebut. Tidak pernah negur. Mbak tetangga, airmu ngalir ke tempatku enggak? Diam, setiap pagi dibuka, ngeluarkannya pagi-pagi sebelum tetangganya ngelihat. Setelah itu bertanya, berapa lama rumah saya bocor lalu ke rumahmu ini? Ini sudah lebih dari hampir berapa belas tahun. Bukan sehari dua hari. Jaga perasaan tetangga ini loh. Netes terus, tapi dibiarkan. Lebih baik pasang timba, kemudian dibuang, enggak apa-apa. Sekarang wah dengan tetangga itu, wah, musuhan, dikit-dikit mau. Komplain. Sudahlah, sabar dikit dengan tetangga. Kalau kita harus diskusi yang baik. Assalamualaikum, mohon maaf. Airmu kok bocor, mungkin apa ya, bisa dibantu kira-kira biar gak bocor. Mungkin gak punya solokan, yuk bantu bareng-bareng. keberkahan adalah di saat kita bisa baik dengan tetangga. Anda akan menemukan keindahan yang luar biasa di saat hati Anda baik dengan tetangga. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung kepada hikaman Ibn Athail As-Sakandari. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaihihi fi daraini ila anqal. Al-hikmatu tasi'atu hikmah yang ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwi waridatil ahwali. Amal itu akan bermacam-macam. Macam-macamnya amal seseorang itu, berbeda-bedanya amal seseorang itu tergantung perbedaan waridatul ahwal, keadaan pribadi orang tersebut, keadaan batinnya. Jadi amal itu adalah buah daripada apa yang ada di dalam batin kita. Hatimu, hal adalah keadaan hati. Hal adalah keadaan hati. Keadaan hatimu itulah yang menjadikan muncul bermacam-macam model amal. Maka dengan perbedaan keadaan hati itu menjadi berbeda amal yang terbaca oleh manusia. Baik, keadaan hati, hal itu ada keadaan hati pribadi antara kita dengan Allah. Hal, ada hal, kalau bisa halah nafsiyah, keadaan pribadi saya. Ada keadaan dengan sesama manusia, ijtimaiyah. Jadi begini, urusan pribadiku dengan Allah, seorang hamba urusannya dengan Allah, lihat, ibadahnya nanti akan berbeda-beda antara si fulan dengan si fulan tergantung kedekatannya dengan Allah. Di dalam mengenali Allah, ini kaidahnya setelah kewajiban-kewajiban standar. Kewajiban standar itu kewajiban sholat 5 waktu, puasa, fardu, dan sebagainya. Kelebihannya ini loh. Kenapa orang tampak dia rajin sholat? Kenapa orang ini tampak dermawan? Kenapa tampak ini? Kenapa kok bisa beda-beda ini? Tergantung dari hatinya. Standar dulu. Kita menemukan, lihat, ada orang sholat 5 waktu hebat. Sama 5 waktu. Ada 2 orang nih. Ini 5 waktu hebat. 5 waktu juga hebat. Puasa juga menjalankan puasa Ramadan. Tapi amalan sunnahnya kok beda yang diambil. Yang satu ini dermawan luar biasa. Tapi sholat 5 waktu tetap dermawan. Yang satu dermawan. Yang satu lagi ini adalah misalnya orang yang sering menangis dalam berdoa. Dengan hati-hati betul dalam kemaksiatan. Urusan bisnisnya hati-hati. Yang satu dermawan. Yang satu berhati-hati. Lah kok beda, kenapa ini? Standar nih, semuanya jago sholat. Sholat 5 waktu sudah oke. Jadi masalah standarnya ini gak bisa dibantah. Kalau keluar dari standar ini maksiat dia. Gak sholat 5 waktu gak masuk di sini. Artinya ini sudah ahli sholat 5 waktu semuanya. Ahli puasa Ramadan semuanya. Cuman untuk naik pangkat di hadapan Allah, tentu ada perbedaan. Ini rajin tahajudan, ini rajin begini. Lah ini kok beda-beda, ini bagaimana kisahnya? Dari hatinya. Orang yang pertama yang dermawan ini, karena apa? Hatinya, keyakinannya telah dikuasai sifat Allah, Al-Ghani, yang maha kaya. Jadi dikuasai sifat Allah yang maha kaya. Allah maha kaya. Dan maha kuasa mengayakan siapapun. Dan dia juga ingat janji Allah yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah. Maka rasa yang menguasai dirinya ini menjadikan dia mudah berderma. Yang satu lagi, dia tidak banyak dermawan. Tapi tidak pelit. Zakat, ya. Standar aja itu. Zakat wajib. Cuman untuk dermawan tidak seperti yang pertama. Pertama ini berhal-hal. Ini istimewa. Ini juga kekasih Allah yang semacam ini. Tapi ada lagi kekasih Allah, bukan dermawan. Tapi dia sering nangis. Kenapa? Dia telah dikuasai oleh sifat Allah yang ia fahami, yang ia rasakan dengan itu. Allah yang syadidul iqab, maha menghukum. Allah yang maha kuasa. Ingat neraka Allah. Jadi sifat Allah yang Allah akan menghukum hambanya. Semua yang melakukan keharaman akan dihukum oleh Allah. Menjadi menguasai dirinya. Sehingga dia hati-hati. Maka muncul orang yang warok. Ini gak mau makan ini. Takut dosa, takut ini. Bisnis pun hati-hati. Yang pertama tadi bisnisnya halal, ya halal. Tidak sok, tidak sampai haram. Cuman yang satu ini berhati-hati yang berlebihan. Hati-hati yang berlebihan. Beli baju pun harus mikir saya di mana beli baju. Kemudian yang jahit siapa. Kemudian. Ini warok. Sehingga sampai ada di antara mereka tidak mau beli di pasar. Tidak mau makan beli di pasar. Karena apa? Memang saya beli dengan duit saya sendiri. Akan tapi yang menjual di pasar itu mungkin dia adalah dari harta yang gak benar dan sebagainya. Maka dia menanam kebun sendiri rumahnya. Ditanam-tanam sendiri. Dan dimakan-makan sendiri. Bahkan ada di antara mereka yang hanya mau makan rumput yang diambil di sungai-sungai. Ini kisah. Kenapa seperti itu? Karena takutnya makan yang haram. Padahal ini tingkat tinggi. Jadi tingkat warok. Ini seperti itu. Kenapa kok begitu? Lah itu tentang keadaan dirinya dengan Allah. Jadi bermacam-macam. Yang kenal Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Orangnya penyayang. Ada kan orang baik. Suka nyantuni fakir miskin, yatim piatu. Tapi standar. Tapi orang ini Masya Allah tidak dengar yatim itu. Hah? Orang fakir, bingung dia bantunya. Tingkat kasih sayang yang ada di dalam hatinya lebih dari yang lainnya. Karena apa? Dia telah dikuasai sifat rahmat Allah. Artinya dia telah kenal Allah yang maha kasih. Maka dia pun akan menjadi orang yang penuh kasih. Nah inilah. Maka perlu kita untuk kenal Allah. Mengenali sifat-sifat Allah. Dengan mengenali nama-nama Allah. Asma'ul Husna. Yang kita fahami. Kita renungi, kita rasakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mumin, Al-Muhaimin. Terus difahami. Maka setelah itu merasakan. Karena sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang di dalamnya adalah sifat-sifat Allah. Itu ada yang mesti kita tiru. Seperti sifat kasih sayang Allah. Yang bisa ditiru. Tapi ingat kasih sayang kita bukan seperti kasih sayang Allah yang tidak berbatas, mutlak. Kalau kita berbatas. Jadi, kalau kenal Allah maha kasih, maka menjadilah dia orang yang maha kasih. Kalau kenal Allah yang maha kaya, maka dia orang tidak pernah takut kehilangan hartanya. Yang kenal Allah tidak pernah ingkar janji, maka dia tidak pernah ragu berbuat baik. Teman ini. Maka sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah, menjadilah orang itu beribadah. Jadi cara beribadahnya ternyata beda-beda. Kemudian, ini urusan dengan Allah pribadi. Dengan manusia, lihat. Keadaan kita dengan manusia, standar. Sholat 5 waktu, pokoknya standar selesai. Lebih dari itu ada orang berbeda-beda. Contoh, kalau orang hidup sendiri, gak punya istri, gak punya anak. Ya, selebihnya daripada setelah sholat 5 waktu, apa yang harus dilakukan? Mana yang lebih bagus bagi dia? Dia gak punya anak. Gak punya istri. Ya, sekerja ala kadarnya. Maka baginya adalah ibadah, yaitu yang terbaik baginya. Karena apa? Keadaan dia, halahnya dia adalah halahnya orang keadaan sendiri. Gak punya tanggung jawab. Maka memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, baginya adalah baik. Memang orang itu seperti itu. Yang satu lagi, menikah. Punya anak. Anaknya 5, 6, 7. Punya istri. Baik. Halnya keadaan ini berbeda dengan yang pertama. Kalau orang ini ngikut yang pertama, kacau. Ini punya istri, punya anak. Maka apa? Ibadahnya sudah berubah. Karena keadaan dia berubah. Karena apa? Ternyata cari nafkah yang bersih halal pun tidak kalah ibadah pahalanya dengan orang tersebut. Ini keadaannya. Ada lagi satu orang yang dia adalah mungkin seorang yang pegawai, seorang pekerja. Sangat berbeda dengan orang yang pertama. Yang ketiga orang yang kerja di kantor atau kerja dengan seseorang. Lihat. Karena dia kerja dengan seseorang, ibadahnya adalah serius di dalam bekerja. Karena dibalik pekerjaannya adalah gaji yang ia terima nanti. Maka dia tidak boleh main-main. Sholat baginya, sholat sunnah baginya maksiat tambahan, baca Quran. Wong tugasnya kerja kok. Dia ada ikatan dengan bosnya, bahwasanya dia harus mengerjakan sesuatu, membuat apa misalnya yang halal tentunya. Kita tidak bicara haram di sini, halal. Setelah itu, baru nanti waktu sholat dia melakukan sholat fardu. Kalau ternyata dia waktu bekerja baca Quran, 2 juz, maksiat dia. Dan bekerja serius, Ini namanya apa? Memenuhi janjinya. Wafa bil ahdi, memenuhi janji adalah termasuk ibadah yang besar pahalanya di hadapan Allah, tidak kalah dengan yang pertama karena memang orangnya seperti itu. Nah, ini semuanya punya keadaan yang berbeda-beda, maka sesuai dengan keadaanmu itulah hendaknya engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan keadaan orang lain. Fahami keadaanmu. Kamu tuh siapa sih? Wong sudah dicukupi sama suami, kamu ngaji saja neng di rumah neng ya, masak pun enggak usah, baca Quran dan sebagainya. Wah, ini harus. Enggak perlu iseng macam-macam. Sudah suaminya memanjakan kok. Ini contoh. Berbeda dengan yang satu lagi, Nek, Ma, atau Neng. Kita kelihatannya Masya Allah rezeki kita masih sempit. Bisa bantu saya enggak? Ibadah bantu suami jadinya. Beda dengan yang pertama tadi. Tapi semuanya kalau niatnya kenal Allah, pangkatnya sama nanti semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa disamakan. Maka yang bisa difahami dari ini nanti, dari hikmah ini, maka enggak boleh kita suudzon kepada siapapun. Yang penting standar deh. Makanya ada sebagian seorang istri pernah ngadu, "Buya, suami saya itu jarang tahajudan. Tahajud kan sunnah. Pengennya dia tuh seperti dia, pengennya seperti orang tahajudan, sholat malamnya sampai berapa rakaat. Suami saya kadang tahajud, kadang enggak dan sebagainya." Saya sampaikan tahajud sunnah. Tapi punya kebaikan enggak? Kalau dia sama orang baik benar, Bu ya. Dia sedekah senang, bangun masjid senang dan sebagainya. Baik. Terus? Cuman kan saya pengen dia senang tahajud dan sebagainya. Baik, suamimu itu adalah dengan bersedekah itu juga sebuah kebaikan. Memang kalau mau ditingkatkan menjadi ahli tahajud, ya bisa. Tapi enggak boleh kamu mengukur kebaikan itu hanya dengan satu sisi, dengan tahajud saja. Ada orang tahajud tapi urusannya dengan orang lain jelek, ya enggak bisa diterima. Makanya kadang kita hibur, saya tanya, "Salat 5 waktu tidak suamiku?" "Suamimu salat, Bu ya." "Puasa Ramadan?" "Salat." "Mukul kamu?" "Enggak." "Sudah, alhamdulillah suamimu baik." Jadi enggak usah dimarah-marahi gara-gara tahajudnya kurang. Ada sebagian istri, "Tahajud marah-marah." Enggak usah marah-marah, Bu ya. Biasa saja nanti. Pelan, yang lembut. Banguninnya salah kadang-kadang. Pengennya kok apa ini? Sehingga nanti tadayyun itu, beragama itu ada yang suluki, ada ma'rifi. Suluki itu apa? Dia mudah mengamalkan ilmunya. Yang satu lagi di otaknya disampaikan ke orang lain, tapi ibadahnya berbeda. Sehingga kadang-kadang perbedaan cara pandang inilah menjadikan orang merendahkan. Contoh, dua orang yang menikah, sama-sama yang satu adalah ilmunya banyak, cuman sisi lain dia ilmunya banyak dan banyak ngajar, tapi ibadahnya kurang. Ya, sholat qobliyah ba'diyah sudah dilakukan, tahajud paling ya hanya 5 rakaat. Tapi istrinya ini memang kurang ilmu, tapi Masya Allah sholat malamnya tuh 1 jam 1 jam setengah, ngajinya kuat dan sebagainya. Coba, kalau dia tidak paham makna hikmah ini, apa yang terjadi? Istrinya akan bilang, "Suamiku itu apaan tuh, katanya banyak ilmu tapi kurang ibadah dulu." Ngerendahkan sudah. Sang suami pun melihat begitu, "Istriku tuh pak sholatnya sih Masya Allah tapi ilmunya nol." Loh, padahal enggak begitu. Semuanya ditadayun tingkat, memang halnya seperti itu, keadaan dia seperti itu. Yang satu ini karena dia punya ilmu, standarnya sudah ada, sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, tahajud ala kadarnya. Tapi di sisi lain dia gemar untuk mengajari orang untuk lebih baik. Bahkan mungkin dia punya murid, tahajudnya lebih banyak dan dia dapat pahala. Maka di sini hasilnya apa? Jangan Anda merendahkan siapapun. Dan jika kita mengajak orang untuk menaik pangkat, tidak perlu dengan kekasaran apalagi merendahkan. Yang penting standarnya sudah ada. Apa standarnya tadi? Standarnya adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang ini sudah. Adapun masalah kelebihan itu berbeda-beda setiap orang sesuai dengan keadaan masing-masing. Semoga kita selalu bisa meningkatkan kualitas keberagamaan kita, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada itu hal-hal yang sempurna, hal kebaikan, hal keadaan urusan kita dengan Allah semakin baik, dengan manusia semakin baik. Dan di saat kita urusan dengan manusia, tidak melanggar Allah. Dan di saat kita berurusan dengan Allah, tidak melanggar manusia. itulah hakikat orang bertakwa, orang yang beriman secara sesungguhnya, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang pincang baik kepada Allah tapi enggak baik kepada manusia. Zalim. Ibadah tengah malam tapi esok hari yang menggunjing orang, dosa. Atau sebaiknya, baik dengan manusia tapi enggak salat subuh. Bohong dia. Baiknya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Baik, adakah tata cara minum yang disunahkan Nabi dengan berdiri, dan adakah jenis air minum untuk disunahkan dengan berdiri? Baik, gimana cara minum berdiri? Iya, adakah tata cara minum dengan berdiri yang disunahkan Nabi, dan adakah jenis-jenis air yang disunahkan dengan minum berdiri? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Minum dengan berdiri, sebisa mungkin Anda menghindari minum berdiri selagi Anda masih normal. Tapi ada sebagian orang yang mohon maaf di saat duduk susah berdiri. Ada asam uratnya atau masalah macam-macam, atau kakinya, lututnya macam-macam. Maka itu adalah orang yang ma'zur, dimaafkan. Ini minum berdiri pun enggak apa-apa, sebab kalau duduk enggak ada yang nolong berdirinya. Susah, itu berbeda. Jika Anda orang sehat normal, biasakan untuk bisa minum duduk, tidak berdiri. Kalau ternyata kita harus minum duduk, ingat kalau Anda itu melanggar kesunahan yang sesungguhnya. Sehingga sebagian para solihin, kalau kita minum duduk, suruh baca salat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi yashrabu qa'iman wa qa'idan. Salawat kepada Nabi yang pernah minum berdiri juga. Maksudnya apa? Biar kita itu tidak dianggap meremehkan minum duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita minum berdiri, maka ingat kalau saya melanggar larangan Nabi, tapi biarpun itu bukan larangan haram, ingat Rasulullah SAW, biar nanti tidak membiasakan yang seperti itu. Adapun minuman yang diminum, minuman yang halal, bersih, sehat, yang disenangi Nabi adalah air putih. Makanan yang paling disenangi Nabi adalah aswadaini, dua yang hitam, yang satu kurma, yang satu putih. Nah, yang satu air putih. Aswadain itu air kurma sama air putih. Jadi air segar, air bersih, kalau ada air zam-zam, ini adalah yang disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan minum apa saja. Kemudian adabnya adalah memang nanti ada cara yang lain yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kalau minum itu jangan bernafas di tempat. Jadi kalau minum, kalau nafas tiga kali misalnya, nafas di luar. Jadi jangan nafas di tempat gelas kita minum. Ini adalah termasuk kesunahan yang pernah diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mohon, di saat kita melihat orang minum berdiri, jangan terlalu ingkarnya kayak melakukan keharaman ya. Ini adalah akhlak, jangan mentang-mentang sudah minum duduk lalu kalau untuk anak santri boleh saya marah pada anak santri, wong santri kok minumnya berdiri. Tapi kalau dengan orang lain beda. Jadi jangan sampai kita dengan orang langsung gara-gara minum berdiri saja kayak melakukan yang haram. Bukan seperti itu adab kita menegur, karena itu bukan satu yang haram, tapi makruh saja. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli alaihi wasallam. Begini Bu ya, ada seorang teman, dia itu selalu berusaha meninggalkan kemaksiatan. Terus pada suatu hari, dengan izin Allah, dia itu bisa meninggalkan kemaksiatan dan kemudian merasakan indahnya, nikmatnya meninggalkan kemaksiatan. Tetapi di saat dia ingin melakukan aktivitas sehari-hari, dia merasa ketakutan, Bu ya. Ketakutan? Iya, takutnya karena kemaksiatan itu emang setiap hari datangnya, menggodanya. Jadi dia takut sudah mendapatkan kenikmatan untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, takutnya di esok hari melakukan kemaksiatan itu lagi. Mohon bimbingannya Bu ya, mohon doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita itu meninggalkan kemaksiatan untuk kemaksiatan. Ini yang musibah. Meninggalkan kemaksiatan tapi dimasukkan oleh setan kepada kemaksiatan yang lain. Contoh, dia tidak mau keluar rumah. Tidak mau keluar rumah. Suruh ziarah kepada saudaranya misalnya. Ziarah kepada saudaramu. Tidak. Saya mau ziarah kalau nanti lewat rumah, di ganggang rumah banyak perempuan buka aurat dan sebagainya. Nanti ya, saya menggeliat haram. Akhirnya tidak silaturahmi kepada saudarinya. Mestinya tidak begitu. Keluar rumah, tutup matamu, sampai kepada kakakmu, cium tangan, selesai. Bukan malah, wajah kalau keluar nanti saya maksiat. Sama nanti, kadang-kadang kesunahan. Mau ke masjid, enggak, saya takut di masjid, di pinggir jalan banyak perempuan-perempuan enggak buka, enggak nutup aurat. Nanti kalau saya ke masjid, saya aduh noleh sana sini. Wah, akhirnya enggak ke masjid kan dia? Itu setan yang mengajari. Enggak, pergi ke masjid dan jaga matamu istimewa nanti. Nah, maka jangan sampai kita melakukan kemaksiatan itu mau dibawa kepada kemaksiatan yang lain lagi. Harus cerdas betul. Baik, akan tapi kalau memang ternyata dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan yang benar-benar dengan cara yang benar, istimewa. Kalau dia takut dosa terus, memang sebaiknya kita harus selalu takut dosa, waspada. Takut kita bergaul dengan orang di sana takut haram, tapi tanpa menyakiti tentunya. Jangan sampai kita merendahkan maksiatnya kita orang, "Afan, ya mohon maaf, saya tidak bisa ke rumah tetangga, takut gunjing terus." Nah ini kan kurang ajar, tetangganya bilang menggunjing nanti. Ini salah. Ini kan biasa saja. Makanya itu yang kita khawatir, meninggalkan maksiat masuk maksiat. Kalau Anda memang takut menggunjing di rumah tetangga, ya Anda tidak keluar saja. Tidak usah komentar dengan orang. Nanti mendengar malas nyakiti, merendahkan orang lain. Jadi seperti itu. Kalau memang orang tersebut memang selalu takut dosa, istimewa. Dan memang hendaknya orang bertakwa akan selalu takut dosa. Takut dosa yang sesungguhnya. Dan wawasan tentang taubat ini penting. Wawasan tentang dosa. Jadi dosa itu ada dosa yang kita buat tanpa kita sengaja. Makanya perlu namanya bukan tidak sengaja melakukan dosa. Dia tidak sadar, tapi dia menuju dosa. Jadi ada dosa yang memang tidak sengaja. Tiba-tiba kita melihat dosa, melakukan dosa. Itu tidak dosa, karena kita tidak ada niat. Tapi dia itu gak sadar kalau dia menuju dosa. Menuju dosa. Misalnya apa? Sebuah tempat misalnya. Mohon maaf, pantai itu biasanya kalau di tempat pantai, anggap saja di pantai di daerah di Bali misalnya, atau di tempat mana, itu biasanya adanya perempuan apa? Buka aurat. Lah kalau saya tiba-tiba masuk ke sana, "Oh, saya enggak sengaja." "Lu bohong kamu, masa enggak ngerti di pantai? Oh, enggak sengaja masuk sini ada." Kalau saya pergi ke pasar, lewat mau ke masjid ke pasar, dari pasar ke masjid, di pinggir jalan lihat perempuan buka aurat, astagfirullahaladzim, saya sah. Tapi kalau sudah ke tempat yang biasa begitu kok, "Ya Allah, saya enggak ngira." Enggak bisa. Jangan bohong begitu. Jadi Allah Maha tahu. Ini sebuah contoh. Ya semoga Allah mengampuni kita semuanya, menjauhkan dari segala dosa, dan kita mohon, kita berdoa semoga Allah menjauhkan kita dari segala kemaksiatan. Jadikan kita hamba yang semakin rindu kepada Allah, cinta kepada sesama, tidak menyakiti sesama, baik kepada Allah, baik sesama manusia, baik dengan orang tua, baik dengan pasangan, baik dengan anak, baik dengan murid, baik dengan guru, baik dengan tetangga, baik di dunia dan baik di akhirat. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.